Jatuh cinta itu bukan pilihan. Rindu juga bukan pilihan. Keduanya adalah rasa yang sama, mengalir dari hati. Takkan bisa terbendung oleh diri. Tapi, bagaimana cara aku mengalirkan rasa ini, itu pilihanku. Bagaimana aku, setelah aku benar jatuh cinta padamu, itu langkahku. Memperbaiki diri, menjaga hati, menyayangimu dari jauh, lalu mendoakanmu adalah caraku untuk menjadi pantas untukmu.